Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fahimakshallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan sebelumnya telah kita sebutkan penjelasan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ketika beliau menyebutkan dari sisi-sisi yang menjelaskan padanya keutamaan ilmu syar'i adalah anna sahibal ilmi aqallu ta'ban wa amalan wa aktharu ajra. Orang yang memiliki ilmu adalah seseorang yang sedikit rasa capeknya dan amalannya, namun paling banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan isyarat tentang hal ini hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Demikian pula diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul a'mali imanun billahi thumma al-jihad. Seafdhal-afdhal amalan adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya adalah berjihad. Iman dikatakan sebagai seafdhal-afdhal amalan di sisi Allah Azza wa Jalla. Melebihi tingkatan amalan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, dalam keadaan iman itu berhubungan dengan amalan hati. Hanya sekedar menanamkan di dalam hatinya keyakinan yang kuat, yang mantap di dalam membenarkan seputar konsekuensi-konsekuensi dari arkanul iman. Nah, dia benarkan itu seluruhnya dengan hatinya. Namun ternyata Nabi SAW di dalam hadis ini menunjukkan amalan hati yang tadi kita sebutkan maksudnya adalah iman, ternyata lebih afdal dibandingkan berjihad membela agama Allah Azza wa Jalla dengan jiwa, raga dan hartanya. Nah, ini semakin memperjelas dan menunjukkan bahwasanya sahibul ilm adalah seorang yang afdal dan besar serta banyak pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan seorang yang beramal dengan amalan-amalan yang tidak ada kaitannya dengan al-ilm. Kemudian di sini Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyebutkan tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Ini juga dijadikan sebagai dalil benarnya penjelasan yang beliau sebutkan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah sosok sahabat Rasul yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan para sahabat Rasul seluruhnya sepakat bahwasanya seafdhal-afdhal umat Rasul setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Tidak ada seorang pun dari umat Rasul ini yang paling afdal, paling mulia dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq. Disebutkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq memperoleh fadilah keutamaan yang besar tersebut bukan disebabkan karena banyaknya amalan beliau radhiyallahu ta'ala an, banyaknya puasanya, tidak demikian, atau hajinya, atau sholatnya, atau membaca Al-Qur'annya. Ternyata tidak demikian. Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah karena keimanan Abu Bakar As-Siddiq yang mengungguli keimanan seluruh dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan oleh Abu Bakar bin Iyash dalam perkataan yang kemarin kita nukilkan dan kita sebutkan rahimahullah, ma sabaqakum Abu Bakrin bi kathrati shaumin wala salatin walakin bi syai'in waqara fi qalbihi. Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq mengungguli kalian dengan banyaknya puasa, atau sholat, tapi disebabkan karena sesuatu yang ada di dalam hatinya, berupa iman, kecintaan yang tulus kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kejujuran di dalam membela Rasul dan memperjuangkan agama Nabi, agama Allah azza wa jalla. Naam, inilah yang menyebabkan Abu Bakar Siddiq sebagai satu-satunya dari umat Rasul yang paling afdal, bahkan paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lau kuntum muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Kalau semisal aku, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diizinkan oleh Allah untuk menjadikan adanya seorang dari umatku yang sangat dicintai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka tentulah beliau akan menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalil beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau di sini menyebutkan salah satu bait syair, wa hadza mawdhi'ul mathalil masyhur, dan berikut ini juga terdapat permisalan yang masyhur yang menjelaskan tentang hal yang beliau sebutkan. Man li bimithli sayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa taji fil awwali. Siapakah saya untuk dibandingkan dengan sejarahmu yang dijadikan sebagai contoh panutan? Tamshi ruwaidan wa taji fil awwali. Engkau berjalan dalam keadaan berlahan, pelan, namun kamu duluan sampai. Datangnya itu ternyata lebih awal, menunjukkan ada di sana seorang yang dari sisi amalannya sedikit, dari sisi perbuatannya tidak seberapa, namun ternyata dia sebagai panutan, dia sebagai contoh, bahkan dari sisi keutamaannya lebih afdal dibandingkan mereka, orang-orang yang beramal dengan amalan yang jauh lebih besar dibandingkan dirinya. Nah, bila yang demikian terjadi, maka tentulah penjelasan yang beliau sebutkan bahwasanya al-ilm atau ahlil ilm adalah seorang yang dari sisi amalannya ini sedikit, dari sisi keringat yang mereka keluarkan juga tidak seberapa, namun dari sisi keutamaan dan pahalanya ternyata lebih besar dan afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin di sana, di jam yang sekarang ini kita berada padanya, ada yang sedang melakukan aktivitas amalan yang lain. Mungkin sedang bekerja bakti, ya kan? Membangun masjid kah? Ataukah mungkin sedang melakukan renovasi dalam satu lahan yang mereka miliki. Nah, namun ternyata dari sisi pahalanya itu lebih afdal duduknya seorang hamba mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya penjelasan dari para salaf, di antaranya Imam Ahmad dalam salah satu perkataannya rahimahullah, beliau menyebutkan al-ilmu la yu'adiluhu syai' wa in sahat niyyatuhu. Ilmu adalah sebagai satu ibadah ketaatan di sisi Allah Azza wa Jalla yang tidak bisa menandingi pahalanya apapun dari amalan-amalan ibadah selainnya. Wa in sahhat niyyatu, bila benar niatan orang yang mencarinya. Nah, ini menunjukkan pahala yang Allah berikan kepada ahli ilm dan talibul ilm itu ternyata demikian besar. Allah berikan kepada mereka sebagai nikmat yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada siapa di antara hamba-hamba yang dikehendakinya. Baik, kita masuk ke sisi yang setelahnya. Beliau di sini menyebutkan annal ilma imamul amal. Bahwasanya ilmu itu adalah imamnya amalan. Pemimpinnya amalan itu adalah ilmu. Naam. Artinya yang menunjukkan seseorang bahwasanya di sana ada amalan yang afdal itulah ilmu. yang mengarahkan seseorang, membimbing seseorang untuk kemudian dengannya dia mengerti di sana ada amalan yang afdol, yang mulia, yang membimbingnya, yang mengarahkannya, yang memimpinnya adalah al-ilm. Tanpa seseorang belajar ilmu, dia akan buta, tidak mengerti amalan-amalan yang afdol. Yang afdol dengan yang mafdul, mana di antara dua amalan yang paling afdol dibandingkan yang lain, dia tidak paham, tidak mengerti. Nah, mungkin sebagian beranggapan amalan yang ketika dilakukan menyebabkan seseorang merasakan rasa capek yang luar biasa itu lebih afdol. Nah, mungkin ada yang demikian. Amalan yang ketika dikerjakan dari sisi banyak waktunya mungkin lebih afdol. Ada mungkin yang berkeyakinan demikian. Nah, amalan yang berhubungan dengan harta mungkin lebih afdol. Ada mungkin yang beranggapan demikian. Namun apakah pada hakikatnya benar seperti apa yang diyakinkan? Tentu tidak. Nah, yang membimbing seseorang kemudian akhirnya dia bisa membedakan mana di antara amalan-amalan tersebut yang paling afdol, yang lebih selayaknya bagi dirinya untuk mengedepankannya adalah al-ilmu. Dia harus belajar ilmu terlebih dahulu, baru kemudian setelahnya dia beramal. Sehingga mereka para ulama menyebutkan al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu lebih didahulukan sebelum seseorang itu berucap dan beramal. Sebelum seorang mengucapkan satu ucapan tertentu, maka hendaklah dia upayakan ucapannya sesuai dengan ilmu. Sebelum dia beramal, pelajarilah ilmu tentang amalan tersebut. Ketika seorang hendak melakukan sholat-sholat sunnah, maka dia harus belajar terlebih dahulu sholat-sholat sunnah yang diajarkan di dalam Islam apa saja. Ketika seorang dia ingin berpuasa, maka dia harus belajar terlebih dahulu puasa-puasa yang diajarkan dalam Islam itu apa saja dan apa saja konsekuensi-konsekuensinya. Nah, bahkan apakah boleh menggabungkan dua puasa dalam satu waktu, itu juga butuh ilmu. Nah, sehingga ahli ilm adalah mereka orang-orang yang bisa beramal mungkin dari sisi amalannya sedikit, namun ternyata dari sisi kualitasnya itu ternyata afdol dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'syaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian disebutkan oleh musannif di sini rahimahullah wa qaidun lahu, dan yang memimpinnya, yang memimpin seseorang untuk beramal adalah ilmu. Wal amalu tabi'un lahu wa mu'tammun bihi, adapun amalan mengikuti ilmu dan sebagai makmumnya. Mengikuti ilmu, kemana ilmu itu berjalan, amalan mengikutinya. Karena tidak bisa dipisahkan antara ilmu dengan amalan. Ketika seseorang ia mempelajari ilmu, maka ilmu tersebut menghasung dirinya untuk beramal. Nah, pasti dan pasti demikian. Sebagian di antara para salaf menyebutkan bahwasanya ilmu tersebut itu senantiasa memanggil amalan. Fa in ajaba wa illa irtahal. Hatakal ilmu bil amal, fa in ajaba wa illa irtahal. Ilmu tersebut akan senantiasa memanggil yang namanya amalan. Kalau amalan itu menjawabnya, kalau tidak maka ilmu tersebut akan pergi dari seseorang. Artinya apa? Ketika seseorang belajar ilmu, maka ilmu itu memotivasi dirinya untuk beramal, untuk merubah sifatnya, ya kan? Untuk merubah tabiatnya, untuk merubah tutur katanya, untuk merubah tata cara ibadah yang dia lakukan kepada Allah Azza wa Jalla agar terbimbing sesuai dengan ilmu. Sehingga sebagian di antara salaf menyebutkan bahwasanya dahulu para salaf ketika mereka mempelajari ilmu, falam yalbas illa yura atharu dzalika fi takhashshu'ihi, maka selang berapa lama melainkan akan terlihat dampak dari dia belajar ilmu. Yang pertama dari sisi khusyuknya, wa takhalluqihi, yang kedua dari sisi akhlaknya terlihat berbeda, berubah drastis. Yang semula mungkin ketika sholat dia tidak khusyuk, maka dengan ilmu akhirnya dia lebih khusyuk. Nah, ketika sebelum belajar dia mungkin terlihat seseorang yang jelek perangainya, jelek tutur katanya, dengan berilmu akhirnya terlihat perubahan pada akhlak-akhlaknya, dari pakaiannya berubah, ya kan, dari tutur katanya juga berubah, dari sisi pergaulannya juga berubah. Ini dahulu para salaf demikian. Bahkan terlihat perubahan tersebut ala lisanihi wa yadihi, pada lisannya dan tangannya. Lisannya terlihat tutur katanya menjadi lembut, tidak kasar, tidak suka memaki. Nah, tidak suka mengata-ngatai temannya dengan kata-kata yang jelek, memanggil kawannya dengan panggilan-panggilan yang buruk. Nah, wala tanabazu bil alqab. Bisa lismul fusuqu ba'dal iman. Faman lam yatub faulaika humud zalimun. Dan janganlah kalian menggelari saudara-saudara kalian dengan gelar-gelar yang buruk. Ini perhatikan para santri, jangan menggelari temannya dengan gelar-gelar yang buruk. Nah, Abi Umayyah antum mungkin selama berapa hari memberi nama antum itu masya Allah berpikir keras, ya kan. Akhirnya dipilihlah nama yang demikian bagus. Nah, namanya demikian bagus, dikasihlah nama siapa? Abdurrahman mungkin, ya kan, Usamah, Yazid, subhanallah. Itu melalui sekian banyak perundingan antara Abi antum dengan Umi antum. Ahai Umi, namanya ini aja, janganlah yang ini saja, atau lebih bagus ini saja, dipilih mana yang bagus, ya kan. Tapi subhanallah, ketika beranjak besar tidak dipanggil dengan nama tersebut, dipilih dengan nama-nama yang lain. Nah, dipilih dengan nama-nama yang lain. Paijo, dipanggilnya nama Paijo, Jo, Bejo. Nah, padahal enggak ada nama dia Bejo, ya kan? Anggaplah demikian. Ini masyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Al-muhim, kalau misal kita menggelari saudara-saudara kita dengan gelar-gelar yang buruk, sementara dia tidak suka dengan gelar-gelar yang kita berikan kepada dirinya, ini termasuk dari perbuatan kezaliman, dosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Bi'isal ismul fusuqu ba'dal iman, itulah yang namanya kefasikan setelah iman. Menggelari saudaranya dengan gelar-gelar yang buruk, Allah Azza wa Jalla menamainya termasuk dari kefasikan. Bahkan Allah ancam, wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak bertobat, mereka adalah orang-orang yang zalim. Harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut. Dia pelajari ilmu, dia buka Al-Qur'an, dia pelajari tafsirnya, dia buka hadis dan dia fahami maknanya. Ketika Rasul mengatakan demikian, maka langsung sampai ke hatinya, dirubah apa yang selama ini dia salah padanya. Ketika dia buka Al-Quran, dia pelajari hadis, maknanya, dia pahami tafsirnya, akhirnya dia bisa sadar, ternyata selama ini ada sesuatu yang butuh dia koreksi. Akhirnya dia rubah. Inilah dahulu para salaf ketika belajar ilmu asy-syar'i di hadapan mereka para imam-imam yang terkemuka di zamannya. Itu demikian. Mereka belajar bukan untuk sekedar menghafal Al-Quran, ataukah mencari rekomendasi untuk dikatakan, oh ini muridnya Syekh si Fulan atau Imam si Fulan. Tidak. Tapi ternyata mereka belajar salah, belajar ilmu syar'i, tujuannya adalah untuk merubah keadaan-keadaannya. Sehingga benarlah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam penjelasan yang tadi kita sebutkan rahimahullah, bahwasanya ilmu itu adalah pemimpinnya amalan, yang menunjuknya, yang menunjukinya, yang membimbingnya untuk terarah ke amalan, itulah ilmu. Itulah al-ilm. Bila kita belajar, kemudian ternyata di dalam hati kita ini tidak ada sama sekali motivasi untuk beramal. Enggak ada motivasi untuk beramal. Nah, kurang semangat untuk melakukan amalan-amalan yang dianjurkan di dalam Islam. Ketika temannya melakukan sholat-sholat sunnah rawatib, dia ke belakang, enggak tertarik untuk beramal. Ketika temannya mungkin melakukan puasa-puasa sunnah, dia tidak tertarik untuk mengerjakannya. Tidak ada hasrat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Maka ketahuilah, perlu bagi dirinya untuk terus-terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nantinya disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan itulah yang menyebabkan akhirnya hatinya itu buta. Ya kan? Tidak ada hasrat, gairah untuk melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalla bal ran 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya di dalam hati-hati mereka itu ada ron, ada noda. Penyebabnya adalah amalan-amalan yang mereka amalkan. Menunjukkan terkadang ketika seorang terjatuh ke dalam perbuatan dosa akan menyebabkan hatinya itu bernoda. Ya mungkin dosa-dosa yang kita lakukan kita pandang ringan. Ya kan, hanya sekedar mungkin menggelari saudara-saudara kita dengan gelar yang buruk. Biasa memanggil saudara kita dengan panggilan-panggilan yang tidak penuh adab. Biasa mungkin menyakiti saudara kita yang lainnya. Nah, memaki dan yang semisalnya. Ini termasuk dari perbuatan dosa, kemaksiatan yang perlu untuk kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai nantinya dengan sebab inilah hasrat keinginan kita beribadah kepada Allah itu padam sirna. Yang nantinya kita akan menyesalinya. Wal'iyadzubillah. Kemudian disebutkan oleh musannif di sini rahimahullah, fa kullu 'amalin la yakunu khalfal 'ilmi muqtadiyan bihi fa huwa ghairu nafi'in li sahibihi. Semua amalan yang dari sisi keberadaannya itu tidak berada di belakang ilmu yang ia jadikan sebagai panutannya, maka amalan itu tidak akan bermanfaat untuk pelakunya. Beramal tanpa ilmu itu akan mudah salah amalannya, ya kan? Beribadah kalau semisal di latar belakangnya hanya karena semangat tanpa ia pelajari ilmu tata cara ibadah tersebut, yang ada ghairu nafi', tidak bermanfaat sebesar dan seberat apapun pekerjaan yang dilakukan demi melakukan ibadah yang ia ingin lakukan. Nah, kalau tidak dibimbingi dengan ilmu, tidak bermanfaat ibadah yang ia amalkan. Karena bisa jadi mungkin ibadah yang dilakukan yang seharusnya dari sisi tata caranya sudah diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia melebihi batasannya. Nah, contohnya puasa Senin Kemis, dia ingin untuk kemudian melanjutkan puasanya sampai akhirnya datang waktu sahur lagi. Nah, diharapkan bisa lebih afdal pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ataukah mungkin dia mengerjakan sholat rawatib dari sisi rekaatnya melebihi jumlah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat fajar qabliyah dia lakukan 8 rakaat. Nah, 8 rakaat. Zikir dia tambahi. Nah, dan melakukan aktivitas-aktivitas amalan-amalan yang dirasa menurut dirinya dengan perasaannya itu afdal. Namun dia tidak belajar hakikat dari kebenaran apa yang dia nilai tersebut. Ini sangat-sangat riskan nantinya dia terjatuh ke dalam amalan-amalan yang tidak dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bermanfaat. Bal madharratun alaih, bahkan akan membahayakan dirinya. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana perkataan sebagian salaf, Man 'abadallaha bighairi 'ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu, maka kerusakannya itu jauh lebih banyak dibandingkan kebaikannya. Artinya dia akan menjadi seorang yang rusak. Nah, tidak bermanfaat amalannya. Yang lebih parah kalaulah semisal ibadah-ibadah yang dia lakukan yang dikira benar ternyata salah, menyebabkan akhirnya dia terjatuh ke dalam penyelisihan dari apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, membelanya bahkan, mengajak orang lain melakukannya bahkan, sehingga benarlah yang disebutkan oleh sebagian salaf, kerusakannya itu ternyata jauh lebih banyak dibandingkan kebaikannya. Sebagian di antara salaf menyebutkan, nim ala sunnah khairun, kamu tidur, akan tetapi tidurnya kamu itu berdasarkan ilmu yang kamu pelajari dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tidur harus demikian, Rasul membimbing di dalam hadisnya untuk melakukan demikian dan demikian sebelum tidur dilakukan. Sehingga tidurnya dia adalah tidur di atas sunnah, tata cara yang diajarkan oleh Rasul alaihi salam. Itu lebih baik dibandingkan kamu tidak tidur, melakukan satu perbuatan yang ternyata tidak didasari dengan ilmu, tidak didasari dengan apa yang dicontohkan, dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sia-sia tenaganya, percuma waktu yang dia korbankan untuk mewujudkan ibadah tersebut, tidak bermanfaat harta yang dia keluarkan demi tercapainya apa yang dia inginkan. Sebabnya kenapa? Karena tidak belajar ilmu terlebih dahulu sebelum dia beramal. Sehingga perlu untuk belajar baru beramal. Jangan beramal baru kemudian dicari ilmunya. Nah, inilah bedanya ahli sunnah dengan yang selainnya. Kalau ahli sunnah tidak beramal dulu, tidak beramal terlebih dahulu sebelum mereka tahu ilmunya. Nah, sehingga jadilah mereka mengamalkan amalan di atas ilmu yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahli bid'ah, mereka beribadah terlebih dahulu baru mencari-cari dalilnya. Yang penting lakukan dululah. Masalah dalil gampang dicari. Nah, akhirnya yang terjadi comot sana, comot sini, padahal tidak layak untuk kemudian dijadikan sebagai dalil, namun karena sudah ada di dalam keinginan mereka untuk melanjutkan amalan tersebut, akhirnya dipaksakan bagaimana caranya agar ini bisa dijadikan sebagai dalil. Karena itulah banyak di antara amalan-amalan yang menyelisih sunnah tidak ada dalilnya. Kalaupun ada dalilnya, dalilnya adalah dalil yang lemah. Kalaupun ada dalilnya, hak dalilnya tidak bisa digunakan sebagai dalil amalan yang dilakukan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Al-a'malu innama tatafawatu fil qabuli war raddi bihasabi muwafaqatiha lil ilmi wa mukhalafatiha lahu. Yang namanya amalan-amalan ini, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, itu berbeda-beda dari sisi diterimanya dan ditolaknya, sesuai dengan cocok tidaknya amalan itu dengan ilmu serta menyelisih tidaknya dengan ilmu. Innama tatafawatu fil qabuli warad bihasabi muwafaqati al-ilmi wa mukhalafati halahu. Fal'amalu al-muwafaqu lil-ilmi huwa al-qabul. Amalan yang mencocoki ilmu, amalan yang mencocoki ilmu itulah amalan yang diterima. Wal mukhalafu lahu huwal marrud, yang menyelisihinya, wal mukhalifu lahu wal marrud, adalah amalan yang ditolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ilmu itu, kata beliau, adalah mizan, sebagai timbangan yang menentukan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Kita melihat di alam dunia ini ada yang meninggal. Berita si fulan meninggal dunia, itu sering kita dengarkan. Ada yang lahir, ada yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dirinya kesempatan untuk hidup. Apa sih tujuan? Kenapa sebagian kita ada yang wafat, sebagian kita ada yang masih hidup, sebagian kita ada yang baru saja dilahirkan? Tujuannya dalam ayat ini Allah sebutkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Di sini tidak disebutkan aktsaru amala, yang paling banyak amalannya. Tapi disebutkan dengan konteks ayat ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Menunjukkan anjuran agar seseorang ketika beramal, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, agar dia upayakan sesuai dengan ilmu yang diajarkan, dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Fudail bin Iyad, "Huwa akhlasul amali wa aswabuhu," kata beliau rahimahullah, yang dimaksud dengan ayat yang di atas ahsanu amala adalah yang paling ikhlasnya amalan, yang paling benarnya amalan, yang paling ikhlasnya amalan, yang paling benarnya amalan. Ini makna ahsanu amala. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Aba Ali," kunyah Fudail bin Iyad rahimahullah, "ma akhlasuhu wa ma aswabuhu." Amalan apa yang dikatakan paling ikhlas dan amalan apa yang dikatakan paling benar? Beliau rahimahullah mengatakan, "Innal amala idza kana khalisan lam yakun sawaban lam yuqbal." Amalan itu apabila ikhlas dilakukan tapi ternyata dari sisi zat amalannya tidak benar, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salat zuhur yang seharusnya 4 rakaat dia kerjakan 6 rakaat, beranggapan menambah rakaat itu paling, itu lebih afdol. Walaupun dia lakukan khusyuk dari pertama sampai terakhir, tidak ada was-was, tidak ada apa namanya lintasan-lintasan pikiran sehingga mengganggu, memecah konsentrasinya di dalam mengerjakan amalan tersebut, kita katakan tidak diterima amalannya. Kenapa? Karena tidak benar. Yang seharusnya 4 rakaat dia kerjakan ternyata 6 rakaat. Nah, sehingga amalan apabila ikhlas kalau ternyata tidak benar, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wa idza kana sawaban lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian pula sebaliknya, kalau amalannya itu sudah benar namun dilakukan tidak ikhlas, juga tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Melakukan puasa Senin dan Kamis benar, mencocoki sunnah. Memang Rasul SAW menganjurkan seorang melakukan amalan-amalan puasa sunnah, di antaranya puasa Yaumul Itsnain wal Khamis, hari Senin dan Kamis. Nah, di sana ada puasa Arafah, di sana ada puasa Ashura dan yang lainnya, amalan yang dianjurkan di dalam Islam. Ketika seorang mengerjakan amalan tersebut sudah benar, mencocoki apa yang disampaikan, dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi tata caranya, dari sisi waktunya, namun ternyata dia kerjakan tidak ikhlas karena Allah, ini juga tidak akan diterima oleh Allah azza wa jalla. Sehingga yang namanya amalan tersebut tidaklah diterima oleh Allah azza wa jalla hatta yakuna khalisan wa sawaba, kata Fudail bin Iyad, hingga amalan itu dikatakan sebagai amalan yang ikhlas dan benar, mencocoki apa yang diajarkan, dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal khalisu wa yakuna lillah, yang dimaksud dengan seorang yang ikhlas ketika beramal adalah melakukan ibadah murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia harapkan pahala Allah, ridhonya Allah, karunia keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dikatakan dia ikhlas ketika mengerjakan ibadah. Wasawabu ayyakuna ala sunnah, dan yang dimaksud amalan itu dikatakan benar apabila ia lakukan berdasarkan bimbingan sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menyelisihinya. Nah, dari sisi bilangannya harus sesuai dengan bilangan yang dicontohkan oleh Rasul, bahkan dari sisi lafadznya harus sesuai dengan lafadz-lafadz yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa sebelum tidur kepada salah seorang sahabatnya. Di antara dari sebagian isi doa tersebut adalah lafadz amantu binabiyyikal ladzi arsalta. Di antara dari sebagian lafadznya disebutkan dengan kata-kata Rasul mengajarkan sahabat ini untuk mengucapkan saya beriman dengan nabi yang engkau utus ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata sahabat ini ketika mengulang doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia salah pada lafaz tersebut. Yang seharusnya dia baca amantu binabiyikal ladzi arsalta, dia baca dengan kata yang lain, amantu birasulikal ladzi arsalta. Saya beriman dengan Rasul yang kau utus ya Allah. Padahal tingkatan Rasul itu kan lebih afdal dibandingkan nabi, ya kan? Nah, kalau secara istilah Rasul itu tentu lebih baik dibandingkan sosok nabi. Namun ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam menegurnya dan memerintahkan dirinya untuk mengulang lafaz tersebut dan menggantinya dengan kata nabi yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada dirinya. Ini menunjukkan masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah, hingga dalam perkara lafaz-lafaz zikir sekalipun kita juga diperintahkan oleh Rasul ketika melakukan ibadah dari sisi zikir-zikirnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa qad qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Rabb-nya, maka persiapkanlah dua hal. Yang pertama, hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh. Yang kedua, janganlah dia melakukan kesyirikan ketika beribadah kepada Rabb-nya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayat ini dijadikan dalil oleh mereka para ulama, ketika seorang beramal, hendaklah terpenuhi pada amalannya tersebut dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas, diambil dari firman Allah Azza wa Jalla, wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Syarat yang kedua, amalan tersebut harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diambil dari ayat falyamal amalan shaliha. Karena amalan saleh dikatakan amalan saleh bila Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan amalan tersebut. Dan bila ternyata amalan itu tidak diajarkan oleh Rasul, maka kita diperintahkan untuk tidak mengerjakan amalan-amalan tersebut. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Amalan-amalan yang tidak sesuai dengan apa yang kami berada di atasnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut itu tertolak, tidak sah, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.